Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala waqad ruwiya 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih annahu ra'a Jibril yaz'ul malaikata wa syayatin idza ra'atil malaikata Allah allati yu'ayyidu biha ibadahu harabat minhum wallahu yu'ayyidu 'ibadal mu'minina bi malaikatihi. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menurut Syekhul Islam Taimiyah, anausnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril yaz'ul malaikata. Itu maksud dengan yaz'u bisa dilihat di catatan kaki nomor 2. Itu penjelasan dari Ibn Abdul Bar. Yaz'ul malaikata, kata para pakar bahasa Arab, yaza'u maknanya yakufu wa yamna'u, mencegah dan menahan. Akan tapi yang dimaksudkan di sini adalah menyiapkan dan mengatur para malaikat yang lain untuk berperang dan menatap barisan mereka. Dan hal ini, mengatur barisan perang, ini mengandung makna al-kahf, menahan. Karena artinya malaikat Jibril melarang mereka dan mencegah mereka untuk bicara, menahan mereka untuk bicara dan memerintahkan mereka untuk mengikuti perintahnya Jibril. Nah, hadis ini, hadis yang menceritakan hal ini, dikatakan oleh Syekhul Islam sebagai hadis yang sahih. Nah, ini tidak disetujui oleh muhakkik. Muhakkik mengatakan, pentahkik mengatakan hadis yang dhaif. Dikatakan oleh Imam Malik dan yang lainnya. Karena hadisnya mursal dari Ibrahim bin Abi Apalah dari Tolhah bin Ubaidillah secara mursal. Bahawi mengatakan ini adalah hadis mursal, dan mursal adalah hadis yang dhaif. Dan dhaifkan oleh Al-Albani di dhaif, dhaif, wa dhaif. Kemudian sebelumnya kita lihat di sini Syekhul Islam mengatakan arwiya fil hadis sahih. Beliau mengatakan diriwayatkan, namun beliau mengatakan hadisnya belum tentu sahih. Padahal kita ketahui bahasanya kata-kata arwiya itu menunjukkan makna tata'if, membaifkan. Biasanya kita jumpai di antara adab menyampaikan hadis yang baif adalah tidak menggunakan bahasa yang tegas, tetapi dalam bahasa yang mengisyaratkan kelemahannya, dengan kata-kata diriwayatkan dan dikatakan atau semisalnya. Itu yang sering kita jumpai. Dan perlu diketahui bahasanya para ulama menggunakan kata-kata ruya dan semacamnya itu punya dua makna. Yang pertama adalah untuk mengisyaratkan kalau hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Di antara adab menyampaikan hadis yang lemah adalah menggunakan kata-kata semacam itu, diriwayatkan, dikatakan dan sebagainya. Dan yang kedua, terkadang kalau hadisnya adalah hadis yang sahih namun menggunakan kata-kata huya, maka ada kemungkinan makna yang kedua, yaitu maksud kata-kata diriwayatkan di sini adalah mengisyaratkan kalau beliau menyampaikan hadis tersebut bermakna, tidak bilafzihi. Maka makna yang kedua adalah mengisyaratkan kalau hadis tersebut beliau sampaikan tidak dengan redaksinya, namun dengan isinya yang beliau ingat. Sehingga bisa jadi ruya namun fil hadis sahih. Wasyaitin, dan setan jika melihat malaikat yang Allah gunakan untuk menguatkan hamba-hambanya, maka mereka kabur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan hamba-hambanya yang beriman dengan malaikatnya. Allah berfirman, "Ithyuhi rabbuka ilal malaikati," ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, "Anni ma'akum," artinya aku bersama kalian wahai para malaikat, dengan kebersamaan yang khusus. "Fasabbitul ladina amanu," maka kokohkanlah, tegakkanlah orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman di surat Al-Ahzab, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian, idja'atkum junudun," ketika datang kepada kalian banyak tentara, yaitu tentara Ahzab di perang Khandaq yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. "Fa'arsalna 'alaihim rihan," maka kami kirimkan untuk menghancurkan pasukan tersebut rihan angin, "wa junudan lam tarauha," dan para tentara yaitu malaikat yang kalian tidak melihatnya. Maka di antara sebab hancurnya pasukan Ahzab adalah Allah turunkan angin dari yang sangat dingin, sehingga matilah semua perapian mereka dan terbaliklah tungku-tungku mereka, copotlah tenda-tenda mereka, tempat yang sangat dingin. Ini menyebabkan dan pasukan Ahzab ini bubar dan kalahlah mereka. "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih," dan Allah turunkan ketenangan kepada rasulnya, "wa 'alal mu'minin," dan kepada orang-orang yang beriman, "wa anzala junudan lam tarauha," dan Allah turunkan tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan Allah berfirman, jika kalian tidak menolongnya, "faqad nasarallahu," maka sungguh Allah telah menolongnya, "idh akhrajahu alladziina kafaru," ketika orang-orang kafir mengusirnya, "tsanitsnaini," ketika dia adalah orang yang kedua dari dua orang dan yang lain adalah Abu Bakar, "idh huma fil ghar," ketika keduanya yaitu Rasulullah SAW di dan Abu Bakar di gua, "Jabalsur," "ityakul lisahibihi," ketika Rasul berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, ketika Abu Bakar berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, kalau mereka mengelongok ke bawah mereka akan lihat kita." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, "La tahzan innallaha ma'ana," janganlah engkau sedih, ini Allah bersama kita, yaitu dengan ma'iyah khasa, dengan pertolongannya. "Fa'angzalallahu sakinatahu," maka Allah menunjukkan ketenangannya, ketenangan alaihi, tetap secara lain alaihi ini ada yang mengatakan kembali kepada Nabi dan ada yang mengatakan pada Abu Bakar. Kalau Subhanahu wa ta'ala menurunkan ketenangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau menurunkan ketenangan kepada Abu Bakar, "wa ayyadahu," dan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "bi junudim lam tarauha," dengan para tentara yaitu para malaikat yang kalian tidak melihatnya, yaitu para malaikat di gua tersebut. Malaikat di gua tersebut, dan di tempat-tempat peperangan Nabi. Maka di sini ada fadilah Abu Bakar, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan berkaitan dengan Abu Bakar, "Id yaqul li sahibi." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada sahabatnya, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itaqulu lil mu'minin, ketika engkau berkata kepada orang-orang beriman, alayakfiakum, tidakkah cukup bagi kalian, ayumidakum rabbukum, Allah membantu kalian, bisalatati alafi minal malaikati munzalin, dengan 3000 malaikat yang diturunkan. Bala, bahkan cukup hal tersebut. Intas biru wa tattaku, jika kalian sabar dan bertakwa, wa yaktukum min fawrihim, dan kalian mendatangi mereka, yaitu menyerang mereka, orang-orang, wa yaktukum, dan mereka menyerang kalian, mereka orang-orang musyrik mendatangi kalian, min fawrihim, segera pada waktu mereka. Hada yumditukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, maka inilah Rabb kalian memberikan bantuan kepada kalian dengan 5000 malaikat yang diberi tanda. Dan kaum muslimin telah bersabar dan Allah melaksanakan janjinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan berupa tentara yang tidak terlihat, yaitu para malaikat. Yang malaikat ini menunggang kuda, dan ciri mereka diberi tanda, kata Allah, musawwamin, diberi tanda, dan ciri mereka adalah bersorban. Di tafsir jalan lain disebutkan bersorban kuning atau bersorban putih, yang sorbannya itu ujung sorbannya dilepas di antara pundak, tidak ditaruh di sini, namun dilepas di antara pundak. Maka ayat-ayat ini menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh penulis, yaitu wallahu yu'ayyidu ibadahul mu'minin bil malaikati. Allah Subhanahu wa taala membantu menguatkan hamba-hamba yang beriman dengan mengutus para malaikatnya. Membantu, maka di antara tugas malaikat adalah membantu dan menguatkan orang-orang yang beriman di medan perang dan di tempat-tempat yang lain. Kemudian tadi kita jumpai ada dua ayat berkaitan dengan ma'iyah, ani ma'akum, di surat Al-Anfal dan di surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Saya langsung sedih, ini Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dan ayat ini sebagaimana tadi kita singgung adalah menunjukkan ma'iyah khasah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Itu ada dua macam, ada ma'iyah ammah dan ada ma'iyah khassah. Ada kebersamaan yang bersifat umum, yaitu kebersamaan Allah kepada seluruh makhluknya, yaitu kebersamaan Allah berupa ilmu dan pengawasan. Allah mengetahui, Allah mendengar, dan Allah mengawasi hamba-hambanya. Dan yang kedua adalah kebersamaan yang bersifat khusus, ya Allah berikan kepada orang-orang yang tertentu, yaitu orang-orang yang beriman dan para wali-walinya, yaitu kebersamaan dengan makna bantuan dan pertolongan. yang Allah ceritakan di surat Al-Hadid, wa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Datang kepada mereka arwah didatang oleh makhluk halus. Fatu khatibuhum, lalu makhluk halus tersebut mengajak mereka bicara, wa tatamatsal lahum, dan berupa di hadapan mereka, datang dalam bentuk rupa tertentu. Dan makhluk halus yang datang ini adalah jin dan setan, namun mereka mengira itu adalah malaikat. Maka makna yang tepat arwah di sini mungkin kita artikan tadi makhluk halus. Sebenarnya ada roh yang roh mati yang gentayangan. Namun ini ada jin dan setan. Jadi ya, arwah di sini maknanya makhluk halus. Maka berarti arwah itu bisa maknanya roh dalam artian roh manusia atau yang lain. Nah, bisa juga kita jumpai makna arwah di sini maknanya adalah makhluk halus. Kal arwah sebagaimana berbagai makhluk halus yang mengajak bicara kepada orang yang menyembah benda langit dan berhala. Orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung itu mendapatkan pengalaman, kata mereka pengalaman spiritual. Ketika menyembah patung, maka setan yang muncul kemudian dalam mimpinya atau yang lain yang ajak bicara pada mereka, atau bahkan dalam kondisi sadar. Wa kana awwal man dhahara min haula fil Islam, dan di antara dan orang yang pertama kali muncul dari mereka-mereka dalam Islam yang mendapatkan wahyu dari setan, ada seorang bernama Al-Mukhtab bin Abi Ubaid As-Saqafi dari suku atau kabilah Saqif. Kabilah Saqif itu kabilah yang tinggal di Taif. Yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriatkan oleh Muslim. Hadis yang sahih diriatkan oleh Muslim. Maka di sini ada pelajaran berkaitan dengan masalah hadis. Syekhul Islam mengatakan fil hadis sahih alladzi rawahu Muslim. Ini ada pelajaran berkaitan dengan masalah hadis, ada faedah berkaitan dengan masalah hadis, yaitu Syekh Al-Albani di sebagian buku-buku beliau atau tahqiq beliau untuk ya, tahqiq beliau itu beliau berkomentar ketika mengomentar satu hadis, katakan misalnya sahih riwayat Bukhari, sahih riwayat Muslim, kadang bahkan sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, perbuatan beliau ini dikritik dan dicela oleh sebagian orang. Tidak perlu mengatakan sahih riwayat Muslim, sahih riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari ya sahih, riwayat Muslim ya sudah sahih, sudah tentu sahih. Tidak perlu dikasih embel-embel di depan sahih riwayat Muslim, sahih riwayat Bukhari. Ini seakan-akan menunjukkan, mengisyaratkan kalau ada yang dhaif di Bukhari dan ada yang dhaif di Muslim. Jika dikatakan sahirat Muslim, sahirat Bukhari, ada sebagian orang yang mencela mengkritik Syekh Al-Albani berkaitan dengan gaya penulisan semacam ini. Maka Syekh Al-Albani memberikan pembelaan bahasanya yang melakukan semacam itu bukan hanya beliau, para ulama-ulama terdahulu itu pun juga punya metode semacam itu. Sahirat Bukhari, sahirat Muslim. Nah, kita jumpai di sini salah satu contoh yang menunjukkan bahasanya itu bukanlah perbuatan mengada-ada kreasi Albani tanpa ada contoh dari para ulama hadis sebelumnya, adalah kita jumpai di sini perkataan Syekhul Islam di sini. Beliau mengatakan bila hadis sahih ala dirawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Syekhul Islam mengatakan sahih riwayat Muslim. Maka tuduhan, bahkan Syekhul Islam dituduh ini adalah kreasi baru, kreasi barunya Albani. Sudah riwayat Muslim masih dikatakan sahih Muslim, sahih riwayat Bukhari. Maka Syekhul Islam ini memberikan pembelaan, ini bukan satu hal yang bukan saya mengada-ada, saya banyak contoh. Ada ulama-ulama terdahulu yang mencontohkan gaya penulisan semacam itu. Maka kita jumpai di sini contoh, di antara contoh ulama sebelum Albani yang menggunakan gaya penulisan semacam itu atau sejenis. Itu perkataan Syekhul Islam di sini fil hadis sahih alladzi rawahu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan akan ada di tengah-tengah Bani Saqif kadzab, seorang yang pendusta dan seorang yang menghancurkan. Jadi maksud dengan kadzab adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Sedangkan orang yang menghancurkan adalah orang yang zalim, itu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ada orang yang berkata kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, sesungguhnya Al-Mukhtar bin Abi Ubaid mengklaim anal yunazalu ilaihi, kalau dia mendapatkan wahyu. Maka keduanya, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mengatakan Mukhtar itu mendapatkan wahyu, namun wahyu dari setan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul hal unabiyukum alaman tanazzalu syayatin. Maukah aku beritahukan kepada kalian siapakah orang-orang yang setan itu turun padanya? Tanazzalu, mana aslinya adalah, bahasanya adalah tatanazzalu, kemudian tak yang pertama dibuang. Tatanazzalu ala kuli afakin asli, setan itu turun pada setiap pembohong dan orang yang bergelimang dosa. Yulquna sama'a, yulquna sama'a, apa yang dimaksud yulquna sama'a? Di tafsir jalan lain, yulquna sama'a artinya setan memberikan as-sam'a. Ini maksud sam'a adalah berita yang mereka dengar dari malaikat. Mereka sampaikan as-sam'a ini kepada wali-walinya, dukun dan orang-orang yang semisal dengannya, macam Mukhtar bin Abi Ubaid. Wa aktsaruhum kadzibun, dan mayoritas mereka adalah bohong. Artinya menambahi apa yang didengar dengan kedustaan yang banyak. Maka Nabi katakan ditambahi dengan 100 kedustaan. Dan setan ini bisa memberikan apa yang dia dengar kepada para malaikat sebelum setan itu dihalangi untuk bisa mendekati langit. Kalau sekarang maka sulit hal ini terjadi karena setan telah dihalangi sejak mendekati langit dunia. Ini terjadi sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langit itu dijaga ketat sehingga terhalanglah orang-orang atau jin-jin yang mau mendekat, coba-coba mendekat. Lokalan akhir, dan berkata yang lain, sahabat yang lain, macam maknanya. Wakilah lalu ada orang yang berkata pada sahabat tersebut, bahasanya Mukhtar itu mengklaim bahasanya dia mendapatkan wahyu. Maka yang dimintai komentar mengatakan, Allah berfirman, wa inna syaitina la yuhuna ila awliyaihi. Memang, ya, setan itu memberikan wahyu kepada wali-wali mereka. Enggak salah kalau dia mengatakan dan mengaku-ngaku mendapatkan wahyu. Dan di antara hal tersebut, wahyu, di antara hal tersebut adalah al-arwa asyaitaniyah, makhluk halus berupa setan. Dan di antara makhluk halus berupa setan adalah makhluk halus yang diklaim oleh penulis kitab Al-Futuhat, yaitu Ibn Arabi, annahu alqa ilaihi dzalikal kitab. Bahasanya dia berikan kepadanya bukunya tersebut, yaitu Futuhat Makkiyah. Jadi Ibn Arabi itu mengklaim kalau dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia serahkan bukunya Futuhat Makkiyah, kemudian Nabi memuji-muji di bukunya dan memerintahkan untuk menyebarkannya. Pokoknya kurang lebih ada cerita demikian. Ibnu Arabi ini mengklaim ketemu Nabi, ya, ketemu Nabi, ketemu, kemudian menyerahkan buku, minta tafsir sama Nabi tentang bukunya ini diteruskan atau tidak, maka Nabi memuji-muji dan minta untuk meneruskan dan menyelesaikannya. Maka kata Sanjaya, nah makhluk yang dilihat oleh dan dianggap oleh Ibnu Arabi sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sifat. Yang diklaim oleh penulis kitab Futuhatul Makkiyah, maksudnya dia serahkan bukunya kepadanya. Oleh karena itu, maka Ibn Arabi menyebutkan berbagai macam khalawat. Nah, di antara ritual bid'ah yang dimiliki oleh orang-orang sufi adalah satu ritual yang dalam istilah mereka disebut khulwah. Khulwah ini ya semacam kalau bahasa Jawa ya nenepi, semedi di tempat yang sepi, mungkin di kamar gelap, atau bahkan mereka buat ruangan bawah tanah di rumah mereka, ini kemudian mereka di situ menepi, ruangnya gelap, tidak ada siapa-siapa. Ini khulwah, kata mereka, ini adalah di antara bentuk ibadah. Untuk mendekatkan diri adalah khulwah. Dalilnya adalah Nabi Tahanus di Gua Hira. Dalilnya Gua Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam semedi, menepi, sepi-sepi di Gua Hira. Maka ini bukan bahasanya, ini adalah satu hal yang masyru', satu hal yang disyariatkan. Ini ada satu yang tidak benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersemedi lagi di Gua Hira setelah dapat wahyu. Di Gua Hira atau gua-gua yang lain, demikian juga sahabat tidak ada yang pernah melakukannya. Dan Nabi melakukan hal ini menepi, merenung di tempat yang sepi itu cuma sebelum beliau mendapatkan wahyu. Setelah beliau dapat wahyu, beliau tidak pernah lagi melakukannya di Gua Hira atau gua yang lainnya. Demikian juga sahabat yang lain juga tidak ada yang mempraktekannya. Mungkin bukan tidak benarnya anggapan orang-orang sufi bahasanya di antara ibadah yang disyariatkan adalah al-khulwah. Maka mereka sekali khulwah mungkin 40 hari 40 malam ya, seperti atau berapa lama. Ini khulwah yang diyakini oleh orang-orang sufi sebagai ibadah. Nah, Ibn Arabi menyebutkan dalam bukunya tersebut tentang berbagai kasus khulwah yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Kemudian pada saat mereka itu sedang khulwah, tiba-tiba dapat makanan itu amin mu'ayyan. Dan tiba-tiba ada ayam goreng, tiba-tiba ada ayam panggang lagi khulwah di depan pohon mana, tiba-tiba sudah tersaji. Ini wahalin mu'ayyan dalam dan dalam keadaan tertentu. Wahati dan hal ini mimma yaftahu, di antara perkara yang membuka li ashabihi, para pelakunya, untuk bisa berhubungan dengan jin dan setan. Sayyidununa dalika min karamatil awliya, maka dia kira itu adalah karamah wali. Lagi menepi di bawah pohon atau di dekat batu besar, tiba-tiba kok disuguhi ayam bakar. Dia kira ini adalah karamah wali. Wa innama huwa min awal syaitaniyah, padahal itu adalah kejadian luar biasa yang berasal dari setan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan ibadah dengan bentuk khulwah. Wa a'id min ha'ulai a'dadan, dan aku mengetahui di antara orang-orang, sejumlah orang yang semacam itu, yang mendapatkan kemampuan luar biasa berasal dari setan. Syekhul Islam mengenal di antara mereka ada orang yang digendong oleh setan ya, fil hawa, di udara ke tempat yang jauh kemudian kembali lagi. Wa minhum man kana yu'ta bimalin musruq, ada pula yang diberi oleh setan harta curian yang dicuri oleh setan tersebut dari harta manusia yang lain, lalu diserahkan oleh setan kepada orang tadi. Tuyul kata kita. Maksudnya namanya tuyul. maka adanya setan yang memberikan pengabdian kepada satu manusia dengan cara mencari nyuri harta manusia yang lain dan dikasihkan sama orangnya adalah satu hal yang mungkin terjadi. Jadi di sini Syekhul Islam mengakui adanya setan yang nyuri harta orang kemudian dikasihkan sama pemujanya. Waminhum, dan di antara setan ada, di antara mereka ada yang kana taduluhu, yang setan itu menunjukkan padanya tentang pencuri. Namun dia mau menunjukkan kepada orang yang bertanya kepadanya bijuklin dengan upah. Ya, bijuklin dengan upah. Yuja'alu lahu minan nar, yang dijadikan atau diberikan untuknya oleh orang lain. Atau bi'atiyatihim, ya, kalau ada yang dukun yang tegas minta upah, petian. Nah, ada yang ya terserahlah berapa pokoknya. Ya, ada. Bi'atiyatihim, dengan pemberian. Itu dukun yang agak sosial, ya, terserah masih berapa. Kalau enggak ya pasang tarif, dicuklin. Tarifnya sekian. Yuk tuh nahu, yang mereka manusia berikan kepadanya tidak jalahum, jika dukun tersebut menunjukkan kepada mereka ala sarikotihim, barang siaran mereka dan semacam itu. Walimakana, dan dikarenakan kemampuan luar biasa mereka berkaitan adalah berasal dari setan, maka mereka adalah orang-orang yang melawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang dijumpai dalam perkataan penulis Futuhat Makiyah dan Fususul Hikam dan sebagainya, yang isinya memuji-muji orang kafir, memuji-muji kaum Nuh, Hud, Fir'aun dan yang lainnya, dan melecehkan para nabi, melecehkan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Harun dan yang lainnya, dan mencela masyayikhul muslimin al-mahmudin. Maka sebagaimana kita singgung dalam beberapa pertemuan yang lewat, biasanya atau bisa juga atau kita simpulkan dari beberapa kalimat yang disampaikan oleh Syekhul Islam, biasanya Syekhul Islam itu memiliki istilah masyayikhul muslimin, itu adalah orang-orang ahli-ahli ibadah di masa silam, mutaqaddimin, yang diklaim oleh orang-orang sufi sebagai tokoh-tokoh sufi awal. Dimana sebagai tokoh-tokoh sufi awal, padahal mereka sebagaimana kemarin kita sampaikan, yang ini dalam pembagian sufi menurut Syekhul Islam adalah sufi yang bersih, tokoh-tokoh sufi yang bersih, karena Syekhul Islam itu membagi sufi menjadi beberapa jenis atau tiga jenis tokoh sufi atau tiga jenis sufi. Maka sufi yang bersih, tokoh-tokoh sufi yang bersih itu diistilahkan oleh Syekhul Islam dalam banyak bukunya, di Majmu' Fatawa dan di sini atau yang lainnya, itu diistilahkan dengan sebutan masyayikhul muslimin, tokoh-tokoh sufi yang bersih, yang itu minal awail, ya, tokoh-tokoh sufi yang bersih, yang itu berasal dari orang-orang terdahulu. Yang yang pernah kita sampaikan, kita jelaskan bahasanya, sebenarnya mereka itu bukan tokoh sufi, tetapi mereka adalah orang yang zuhud dan ahli ibadah. Itu dalam istilah Syekhul Islam, mereka-mereka ini disebut apa? Masyayikhul muslimin. Namun karena mereka-mereka ini diklaim oleh orang-orang sufi sekarang sebagai panutan mereka, sebagai tokoh-tokoh besar mereka, ya, maka Syekhul Islam ya mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang sufi yang bersih, jadi panutan oleh orang-orang sufi belakangan, dan ini diistilahkan oleh Syekhul Islam dalam banyak tulisan beliau dengan sebutan masyayikh, masyayikhul muslimin. Dan mencela masyayikhul muslimin, yang merupakan orang-orang yang terpuji di tengah-tengah kaum muslimin, semacam Junaid bin Muhammad, Sahal bin Abdullah At-Tustari dan semacam mereka. dan mencela dan memuji orang-orang yang tercela di tengah-tengah kaum muslimin semacam Halat dan orang-orang dan semisalnya. Bagaimana yang dia sebutkan dalam tajalliyatihi al-khayaliyah asyaitaniyah, penampakan khayalnya yang adalah bantuan dari setan. Wallah alam apa yang dimaksud dengan tajalliyah. Maka Junaid qaddasallahu ruhahu, semoga Allah mensucikan rohnya, adalah di kata ini pujian dari Rasulullah Islam tentang Junaid. Tazkiyah Syekhul Islam untuk Junaid bin Muhammad. Syekhul Islam mengatakan tentang Junaid bin Muhammad, Junaid bin Muhammad adalah kana min a'immatil huda, di antara para imam pembawa petunjuk. Dan Junaid ini ditanya tentang definisi tauhid, maka Junaid mengatakan tauhid itu adalah membedakan al-hudus anil qida, membedakan yang baru dari yang qadim. Artinya, maka Junaid menjelaskan bahasanya tauhid adalah wajibnya membedakan antara al-qadim dan yang muhdats. Yang qadim dan yang baru, yang ini maknanya adalah membedakan antara khalid dan makhluk, berbeda dengan keyakinan umumnya orang-orang sufi yang meyakini bahwa tauhid yang hakiki ketika orang itu bisa bersatu dengan yang qadim, bersatu dengan khalid, sehingga tidak lagi terbedakan antara hamba dengan khalid. Maka Junaid tidak demikian, bahkan Junaid ini diakui sebagai tokoh sufi mengatakan tauhid adalah ketika seorang itu membedakan antara makhluk dengan khalik. Dan penulis kitab Fususul Hikam yaitu Ibnu Arabi mengingkari perkataan Junaid ini. Dia mengatakan dalam dialog khayal syaitaniyah yang dia buat dari Junaid, dia bantah Junaid dengan mengatakan dari Junaid tidaklah bisa membedakan antara satu hal yang baru dan yang lama yaitu makhluk dengan khalik kecuali orang yang bukan dua-duanya, harus jadi orang yang ketiga. Kata Ibnu Arabi membantah Junaid, yang bisa membedakan A ini bukan B, B ini bukan A adalah C. Maka yang bisa membedakan antara khalik itu bukan makhluk, makhluk bukan bukan khalik adalah bukan makhluk dan bukan khalik, dan tidak ada di dunia ini. Maka Ibnu Arabi membantah Junaid dengan menggunakan logika, dengan mengatakan ya, A tidak bisa dibedakan dan dikatakan bukan B kecuali oleh C. Fakhata al-Junaida, maka dia salahkan Junaid. Ibnu Arabi ini menyalahkan Junaid dalam perkataan Junaid ifradul muhdats minal qadim. Di ana kaulahu, kenapa dia salahkan Junaid? Karena pendapatnya Ibnu Arabi, perkataannya Ibnu Arabi adalah inna wujudul muhdats wa ain wujudul qadim. Sesungguhnya wujud makhluk itu adalah ya sama dengan wujud Allah itu sendiri. Karena saya penganut paham wahdatul wujud, maka semua wujud yang ada ini tembok, melihat tembok itu yang melihat Allah, melihat rambutan itu yang melihat Allah, makan rambutan itu berarti makan Allah. Karena semuanya wujud hanyalah wujud Allah. Sebagaimana perkataan Ibn Arabi dalam Fususul Hikam, Ibn Arabi mengatakan di antara nama Allah yang terbaik adalah Al-Ali yang maha tinggi, yaitu maha tinggi, tinggi di atas selainnya. Namun kata Ibn Arabi, wa ma sama ila huwa, namun tidak ada selain dia. Jika demikian, lalu tinggi di atas siapa? Tinggi di atas siapa? Karena tidak ada siapa-siapa kecuali dia. Wa amma dzat tinggi dari apa? Wa ma huwa ila huwa, dan tidak ada di dunia ini kecuali dia. Maka jadinya uluhu li nafsi wa ainul mawjudah. Maka ketinggiannya atas ketinggiannya yang dimiliki oleh dirinya itu sama dengan seluruh makhluk yang ada. Fal musamma muhdatsat yal aliyatu lidzatiha walaysat ila huwa. maka hal-hal yang bernama itu adalah makhluk, dan makhluk-makhluk ini adalah zat yang tinggi dengan zatnya, dengan sendirinya, dan tidak ada di sana kecuali dia. Mutlak, ini enggak, tidak ada maknanya jadinya. Ila angkal, sampai kemudian Ibn Arabi mengatakan, fawwa maka Allah itu adalah ainu ma batona wa ainu ma dhoha. Dialah yang nampak dan dialah yang tersembunyi. Semua yang nampak itulah ya Allah, semua yang tersembunyi, yang tidak nampak itu juga Allah. Wa masama man yarahu ghairahu, dan tidak ada di sana orang yang melihat selain Allah. Semua yang dilihat adalah Allah. Wa masama man yantiqu anhu siwahu, dan tidak ada di sana, tidak ada orang yang berbicara dari Allah, yang mengucapkan firman Allah kecuali Allah itu sendiri. Tidak ada orang yang ngomong kecuali Allah, tidak ada orang yang membaca Al-Quran kecuali Allah. Wal musamma, dan Allah itulah yang bernama dengan nama makhluk semacam ada yang bernama Abu Sa'id Kharat, atau ada nama yang lain, ada si Ali, ada Zaid, semuanya adalah Allah. Maka dia adalah bernama Abu Sa'id Al-Kharat, dan yang lainnya berupa nama-nama makhluk. Dan dialah Zaid, dialah Muhammad, dialah Ahmad, dialah John, dialah dan seterusnya. Ini perkataan Ibn Arabi, kutipan dari Ushul Hikam. Fayuqali lihat al-mulhid, maka bantahan yang kita berikan kepada orang sesat ini, kita katakan bukanlah syarat supaya bisa membedakan dua hal dengan ilmu dan perkataan, tidaklah disyaratkan harus menjadi orang yang ketiga untuk bisa membedakan A bukan B dan B bukan A. Itu tidak harus mendatangkan C, tidak. Dalilnya, buktinya, fa'ina kula wahidin minan nas, karena setiap dari kita manusia bisa membedakan baina nafsi wa ghairi, bahasanya dirinya itu bukan orang lain, bahasanya dirinya itu bukanlah orang lain, dirinya itu bukan istrinya, dirinya itu bukan anaknya, walaih sahabat salih, tanpa perlu menjadi orang yang ketiga, tanpa perlu menjadi orang ketiga, dan tanpa perlu bertanya pada orang ketiga, saya ini beda dengan anak saya kan? Saya ini bukan istri saya kan? Saya ini laki-laki bukan kayak dia, perempuan istri saya yang perempuan, enggak perlu. Tanpa perlu menjadi orang yang ketiga, dan tanpa perlu bertanya pada orang yang ketiga, kok saya bingung, saya ini sama dengan istri saya apa beda ya? Enggak perlu. Maka perkataan Ibnu Arabi untuk membedakan A itu bukan B, B bukan A, harus C, itu tidak benar. Semua orang yang mikir ya, tahu kalau itu kaidah Ibnu Arabi itu kaidah yang ngawur. Kaidah ya, asal ngomong aja kok disyaratkan harus untuk membedakan saya bukanlah kamu, itu harus menjadi orang yang ketiga. Fal abdu, maka seorang hamba mengetahui bahwa dia hamba dan bukan Tuhan, dan dia bisa membedakan antara dirinya dengan sang pencipta, dan Allah Jalla Jalaluh juga membedakan bahwasanya dirinya bukanlah makhluknya, dan dia tahu bahwasanya dia adalah Rabb untuk makhluknya, dan bahwasanya makhluknya adalah hamba-hambanya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran dalam beberapa ayat beristishhad, dan cukuplah berdalil dengan Quran jika kita bicara di hadapan orang-orang yang beriman yang mengakui kebenaran Al-Quran lahir dan batin. Amma ha'ula'il mulahidah, adapun mereka-mereka orang-orang yang sesat, maka mereka mengklaim dan berkeyakinan sebagaimana klaim yang diberikan oleh Tilmisani. Ini tokoh sufi juga, oleh Ibn Arabi, yang berfaham wahdatul wujud dan atau ya semacam itu. Ya, Tilmisani termasuk berfaham wahdatul wujud. Ibn Arabi, Halat, Tilmisani, wahdatul wujud. Wa huwa ahzakum fi ilhadihin, kata Syekhul Islam, dan Tilmisani adalah yang paling pintar di antara mereka dalam kesesatan mereka, yang paling cerdas. Lama kuri alil fusus, ketika ada orang yang membacakan buku Fususul Hikamnya Ibnu Arabi di depan Asil Misani, kemudian ada orang yang komentar tentang buku tersebut di depannya Asil Misani, mengatakan Al-Quran yukhalifu qawlahu, ya, Al-Quran itu menyelisih ucapan kalian yang tidak membedakan khalik dengan makhluk. Dalam Al-Quran terdapat banyak, sangat banyak dalil yang menunjukkan bahwa Quran makhluk bukanlah khalik, khalik bukanlah makhluk. Sedangkan kalian mengatakan khalik ya makhluk, makhluk ya khalik. Maka lihat jawaban Silmisani, Al-Quran kulluhu syirkun, Al-Quran itu seluruh isinya adalah kesyirikan. Ta'alallah amma yakuluna luwang kabir. Wa inama tawhid fi kalamina, tawhid yang benar itu dalam ucapan kami, orang-orang sufi. Maka kemudian orang yang bertanya tadi bertanya lagi padanya, jika wujud itu semua adalah satu, maka kenapa istri itu halal sedangkan saudara kandung, saudari itu haram untuk disetubui? Maka lihat jawaban Al-Misani, al-kulu indana halal, semuanya halal menurut kami. Istri ya halal, ibu sendiri ya halal, saudara sendiri halal, karena semua wujudnya adalah sama. Ini konsekuensi dari wahdatul wujud, konsekuensi dari wahdatul wujud apa? Ibahiyah. Faham? Ibahiyah menghalalkan semuanya, semuanya halal. Orang mau berbuat apa saja itu boleh. Mau istri tetangga itu ya halal, istri, istri bukan tetangga ya halal, istri sendiri halal, semuanya halal. Karena wujud itu satu. Walakin haula al-mahjubun, akan tapi mereka-mereka itulah yang terhijabi, terhijab, ya, yang tidak sampai kepada kebenaran. Mereka lah yang mengatakan haram. Fakulna, maka kami katakan, orang-orang sufi katakan kepada mereka, haramun alaikum, itu haram menurut kalian dan tidak haram menurut kami. Kata Syekhul Islam berkaitan dengan perkataan Al-Misani ini, beliau katakan, wa hadza ma'kufril azim, ini di samping kekufuran yang sangat-sangat besar, mutanaqidun zahira. Namun perkataan ini adalah perkataan yang akan kontradiktif, akan mengandung banyak pertentangan. Yaitu apa? Jika wujud itu adalah satu, maka siapakah yang mahjub dan siapakah yang hajib? Maka siapakah orang yang tadi dikatakan mahjub, terhalang dari kebenaran, yaitu ajaran sufi? Waman al-hajib, dan siapa yang ngasih hijab? Wujud semuanya sama. Maka mahjub sama dengan hajib, sama dengan ghairu mahjub. Mahjub itu sama dengan ghairu mahjub. Lalu kalau yang demikian, yang mahjub itu siapa? Bukankah kamu juga? Wujud itu sama, mahjub sama dengan ghairu mahjub. Oleh karena itu ada seorang tokoh sufi atau guru sufi berkata pada muridnya, dan murid itu artinya adalah istilah sufi. Murid itu makna aslinya adalah istilah sufi. Orang-orang murid dari orang-orang yang memiliki iradah, orang-orang yang punya keinginan untuk belajar kesufian. Dia berkata kepada muridnya, siapa yang berkata kepadamu bahwasanya di dunia ini ada selain Allah, maka dia dusta. Maka muridnya cerdas. Kalau murid dulu, maka muridnya mengatakan, lalu siapa yang berdusta? Ibu, itu semuanya adalah Allah. Lalu yang dusta itu siapa? Yang dusta itu siapa? Itu semua adalah Allah. Gurunya mengatakan pada muridnya, jika ada orang yang mengatakan di dunia ini ada wujud selain Allah, maka dia dusta. Bukankah yang dinilai dusta itu juga Allah? Loh, siapa yang dusta itu siapa? Ini murid yang cerdas. kalimat yang singkat namun mematikan. Jawaban singkat namun mematikan. Siapa yang dusta? Mengujudin sama Allah. Waqalu li'akhar, dan guru sufi yang lain berkata kepada muridnya, hadhihi madzahir. Makhluk itu statusnya adalah madzahir. Allah itu zahir, makhluk itu madzahir. Kalau dalam bahasa Indonesia, madzahir itu bayang-bayang Tuhan. Saya pernah baca buku sufi itu, makhluk itu bayang-bayang Tuhan. Mungkin madzahir di sini sama dengan ya, mendekati istilah dalam bahasa Indonesia bayang-bayang Tuhan. Nah, Allah itu Tuhan, makhluk itu bayang-bayang Tuhan. Nah, makhluk itu madzahir, Allah itu zahir. Maka murid ini cerdas. Dia bertanya kepada gurunya, al-madzahir ghairu zahir am hiya? Madzahir itu sama dengan zahir atau madzahir itu bukan zahir? Madzahir itu bukan zahir, apakah madzahir itu sama dengan zahir? Bayang-bayang Tuhan itu sama dengan Tuhan atau bukan Tuhan? Fa in kana dhahiruha, maka jika madzahir itu bukan zahir, faqul kuntum bi saniyah. Maka berarti kau mengakui ada dua di dunia ini. Ada dua hal yang berbeda. Fa in kana iyaha fala faqa. Jika itu adalah itu, maka tidak ada bedanya. Madzahir adalah zahir, zahir adalah madzahir. Kenapa perlu pakai istilah madzahir? Kenapa perlu pakai istilah madzahir? Madzahir ya zahir, zahir ya madzahir. Sudah, tidak usah pakai istilah madzahir. Waqad basatna dan basatna al-kalam, dan kami telah bicara panjang lebar untuk membongkar rahasia mereka-mereka di tempat yang lain, di tulisan yang lain. Dan telah kami jelaskan hakikat perkataan setiap dari mereka. Dan sesungguhnya penulis khususul hikam yaitu Ibn Arabi mengatakan al-ma'dumu syai', ketiadaan itu adalah sesuatu yang ada. Ketiadaan itu sesuatu yang ada. Udah wujudul haq, wujudul haq, al-haq maknanya Allah. Wujud Allah itu qadin alaiha. Itulah ya, qadu alaih itu menghancurkan. Fayfarik, maka dia membedakan antara wujud dengan subut. Nah, kalau kita yakini bahasanya yang namanya makdum itu tidak ada di alam nyata, dia bukan syai', bukan makdum. Makdum itu ya bukan syai', tidak ada di alam real. Namun Ibn Arabi mengatakan makdum itu syai', makdum itu syai'. Nah, ini yang kita baca sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.